Mitra Bisnis, upaya penuntasan kasus bailout Bank Century terus berlanjut dengan bekerjanya pansus DPR, KPK, kepolisian serta kejaksaan yang diharapkan bisa membuka kasus ini secara transparan sesuai data dan fakta yang telah dilansir oleh BPK dan PPATK. Di sisi lain, beberapa kalangan mulai mengingatkan pansus DPR untuk mencermati serta mewaspadai terhadap adanya upaya-upaya untuk mengkaburkan fakta dan menutupi siapa yang harusnya bertanggung jawab dalam kasus ini. Untuk membahas masalah ini, segera kita temui Kwik Yanggi. Pak Kwik, salah satu kejanggalan dalam kasus bailout Bank Century adalah adanya upaya penelikungan aturan blanket guarantee. Lantas jika ini memang terjadi, siapa yang harusnya bertanggung jawab? Kalau memang ada upaya penelikungan, yang paling bertanggung jawab kan Gubernur. Gubernur BI oleh karena dari semua pemberitaan di pers, itu LPS mengatakan kami hanya kasir yang memutuskan Gubernur. Keputusan yang sah diambil oleh KSSK. KSSK 2, Gubernur dan Menteri Keuangan, tetapi di situ disebut juga katanya menurut peraturan gubernur yang paling menentukan oleh karena dia yang punya aparat tentang kesehatan bank sistemik dan tidaknya semua yang menentukan paling pertama kali kan gubernur bank sentral. Jadi ada kemungkinan Wapres Budiono yang saat itu menjabat sebagai gubernur bank sentral bakal terjerat oleh kasus ini ya Pak Kwik? Iya, ada kemungkinan. Saya tidak berani mengatakan apa-apa deh. Lebih baik saya stick pada data-data yang ada di BPK ini aja. Saya bisa memperinci ya yang dikatakan oleh Sri Mulyani di dalam rapat itu apa semua. Dan itu kan sudah saya tulis di Suara Pembaruan yang saya mengatakan BI super dominan di dalam bailout itu. Itu saya sudah rinci di sana. Tapi Pak Kwik, bukankah ada bantahan dari pejabat-pejabat BI yang sejak dini sudah menyatakan bahwa keputusan akhir bailout Bank Century ada di tangan Menkyu? Apa pendapat Bapak? Ya tidak bisa bagaimana keputusan terakhir di Menteri Keuangan. Dia ketua KSSK, tapi yang rapat kan bukan ketua KSSK sendirian, kan ada 4 orang. Dan yang nyuruh supaya rapatnya tertutup, supaya sendiri saja, jangan banyak-banyak. Itu yang nyuruh kan wakilnya presiden, bukan wakil presiden, tapi wakilnya yang namanya Marsilam Simanjuntak. Lalu apakah Bapak melihat Wapres akan terjerat dalam kasus ini Pak Kwik? Nah, itu saya tidak tahu. Inilah yang menjadi pertanyaan besar. Kalau dia terjerat, lalu krisis konstitusional kan. Oleh karena kebetulan Wapres terpilih itu kan. Jadi mungkin saja jika ada upaya-upaya untuk menutupi peran Wapres dalam masalah ini ya Pak Kwik? Ya itu dia, dibikin-bikin, di-engineer, dibikin-bikin sampai tidak terjerat itu kan. Kalau terjerat urusannya lebih besar itu. Demikian Kwik Yanggi, saya Kiki Wijaya.